maka akan baik semua. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, kalau rusak maka rusak semuanya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah itu yang dimaksud adalah hati. Artinya kekuatan jasad manusia itu kalau tidak dibarengi dengan kuatnya hati, maka manusia rusak dan pada akhirnya kehidupan juga rusak. Oleh karena itu, keseriusan manusia untuk merawat hati harusnya lebih daripada rohani jasmani. Merawat itu tidak ada cara yang paling tepat melainkan hadir ke halaqatul dzikr, halaqah dzikir, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marattum bi riyadil jannati farta'u." Jika di antara kalian melalui taman surga, hendaklah bersimpuh. Wa qila wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Rasul ditanya, apa yang dimaksud riyadul jannah? Qala, Rasul menjawab, halqatul dzikri, yaitu halaqah dzikir. Kalau kita ingin mencari raudhah dan ingin sholat di sana, sungguh sangat susah. Butuh uang, butuh waktu, butuh tenaga. Dan itu hanya ada di Masjidun Nabawi. Tetapi Rasul memberikan dan menggelar Riyadul Jannah di mana saja ilmu ditebar, itulah Raudhatul min Riyadil Jannah. Oleh karena itu, hadirin sekalian, duduk kita saat ini di masjid ini untuk mencari ilmu sama harganya kita ibadah di Allah yang ada di Al-Masjidun Nabawi. Bahkan lebih, karena dikatakan halqatul dzikr, karena lingkaran halaqah itu untuk mengingatkan manusia akan Rabb-nya, mengingatkan manusia dari kelalaian, mengingatkan manusia dari kebingungan dan kesesatan. Di sinilah hadirin sekalian, seorang akan mengenali indahnya Islam. Seorang akan mengenali sejatinya dan hakikatnya Islam itu kayak apa. Seorang tidak akan mengenali indahnya Islam, seorang tidak akan mengenali hakikat Islam yang sebenarnya kalau tidak dilalui dengan kajian, pembelajaran, dan tadris yang cukup mendalam. Fakta berbicara, kita sekarang temukan umat Islam tetapi jauh dan merana hidup beragama Islam. Bahkan dia seperti anak ayah yang mati di lumbung padi sementara makanan di sekitarnya. atau seperti unta mati kehausan sementara air ada di punggungnya. Kenapa dinasalian? Islam yang menjamin kebahagiaan, Islam yang menjamin kedamaian, tidak pernah disapa, tidak pernah disentuh, dan tidak pernah dibahati di majlis. Hal itu semuanya karena difaktori oleh beberapa faktor. Entah karena memang syahwat dan kesibukan dunia yang selama ini menyulitkan dia untuk melangkahkan kaki, menyiapkan, menyisihkan waktu untuk taklim, atau memang lingkungannya tidak mendukung, atau mungkin selama ini hatinya memusuhi kebenaran karena tidak tahu sebetulnya kebenaran itu merupakan tulang punggung kebutuhan asasi untuk hidup dia. Karena cukup sulit orang untuk mendapatkan kebenaran kalau memang langkah-langkahnya setiap saatnya memusuhi, menjelekkan, menghinakan, dan tidak suka terhadap kebenaran. Oleh karena itu, ada sekalian prinsip belajar, cari dulu sebelum yakin, jangan yakin dulu baru belajar. Siapa saja yang sekarang ini mencoba untuk cari kebenaran, tapi sikapnya dia yakin dulu sebelum belajar, maka akan susah untuk menangkap sinyal-sinyal kebenaran. Tapi kalau kita itu belajar dulu, nyari dulu, yakin insya Allah akan ada perubahan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, sejatinya sebetulnya kamu adalah miskin, fakir kepada Allah, dan Allah itu maha kaya lagi terpuji. Kemiskinan dan kebutuhan kita kepada Allah bukan soal materi saja. Ketergantungan kita kepada nikmat-nikmat Allah dari sisi materi kita semuanya tahu. Tapi sebetulnya ketergantungan rohani manusia terhadap syariat Allah lebih dari itu semuanya. Dari sisi jasmani kita miskin. Badan kita lemas kalau tidak makan. Mata kita juga tidak mampu untuk melihat kalau tidak ada cahaya. Bahkan kaki tangan kita tidak bisa bekerja kalau tidak diberikan kesehatan oleh Allah. Namun hadirin sekalian, rohani sebetulnya lebih parah dari itu semuanya. Rohani kita, hati kita tidak akan bisa bekerja secara normal kalau sekarang cahaya-cahaya agama, cahaya syariat tidak ada di dalam diri kita. Kalau fungsinya mata untuk melihat, fungsinya tangan untuk mengambil, mengangkat, fungsinya kaki untuk berjalan, ada enggak di antara kita yang sekarang ini tahu fungsinya hati kita? Semua paham fungsinya mulut untuk apa, telinga untuk apa, dan hidup kita juga untuk apa. Tapi tidak semua paham fungsi hati itu untuk apa. Dan semua juga cepat anggap kalau matanya sakit, kemana dia harus berobat? Kalau tangannya sekarang sakit, kemana harus dia sembuhkan? Dan juga seluruh anggota tubuh. Tapi hatinya sakit bertahun-tahun, bahkan dari mulai kecil sampai dewasa, tidak pernah menyadari dan tidak pernah mencoba untuk mencari obatnya. Sakit sebetulnya adalah ketika anggota tubuh itu tidak bisa menjalankan fungsinya secara normal. Maka orang dikatakan matanya sakit kalau mata itu tidak bisa berfungsi secara normal untuk melihat. Tangan sakit ketika sekarang tangan tidak menjalankan fungsinya secara normal. Begitu juga kaki, telinga, semuanya. Kalau memang begitu, hati sakit ialah ketika hati tidak mampu menjalankan fungsi secara normal, bahkan kadang-kadang mati sama sekali. Kalau kita sudah mengetahui semuanya fungsi-fungsi anggota tubuh, tinggal sekarang kita harus jawab, fungsinya hati untuk apa? Tidak lain adalah untuk mengenali Allah dan untuk mengenali syariat Allah. Maka hadirin sekalian, siapa saja yang sudah mengenali Allah dan mengenali syariat Allah, maka pada saat itu hati seseorang sudah mampu menangkap, sudah mampu hidup, dan sudah bisa mampu menemukan obat-obat yang selama ini membuat hatinya sakit. Sehingga dari sekalian, hati itu semakin jauh dari nilai Islam, semakin jauh dari rohnya, maka pada saat itu semakin parah sakitnya. Sejauh mana hati itu jauh dari Allah dan syariatnya, maka sejauh itulah penyakit-penyakit yang diderita semakin tidak menemukan obatnya. Dengan demikian, orang yang seperti ini walaupun hidup dengan gelimang harta dan fasilitas yang lengkap, bahkan kemewahan yang mengitari dirinya, tapi kalau hatinya gelap, tidak menemukan Tuhannya dan tidak merasakan indahnya sentuhan Islam, maka sebetulnya orang yang paling nista, sengsara, celaka dan merana di dalam hidup ini. Oleh karena itu, hadirin sekalian, orang yang paling mendapatkan kedamaian Islam adalah orang yang paling bisa menangkap syariat Islam itu sendiri, dan orang yang paling mengenali Allah secara baik dan sempurna, pengenalan yang membuahkan dalamnya keimanan dan tingginya ketakwaan, dan yang membuahkan tindakan-tindakan amal soleh. Sehingga kalau sekarang ada orang yang beragama kadang-kadang dari mulai kecil sampai dewasa, trennya itu tidak jauh-jauh dari mulai lahir, dewasa, sampai besar, hanya itu-itu saja, tidak ada nilai tambah. Ini menunjukkan bahwa selama ini dia tidak mengenali Islam itu apa, kecuali hanya KTP, kecuali hanya warisan dari orang tua, kecuali hanya karena kebiasaan saya di kampung saya yang saya dapatkan seperti ini. Maka dari sekalian, disinilah perintah udkhulu fis-silmi kafa, masuklah Islam secara sempurna. Dengan cara apa? Dengan cara mempelajari, kemudian mengamalkan, lalu mendakwahkan, setelah itu sabar di dalam berdakwah dan mengamalkan Islam. Hadirin sekalian, kita semuanya tahu Islam artinya damai, membawa kedamaian, risalahnya juga damai. Coba bayangkan hadirin sekalian, ketika kita ketemu pertama kali saja, yang ditekankan adalah damai, assalamualaikum. Pada saat kita sholat, setelah sholat pun yang kita tebarkan adalah damai, Allahumma antas salam wa minkas salam. Dan dimanapun kita berada, selalu dan selalu mengutamakan kedamaian, kedisiplinan, dan apa saja yang menguntungkan sekitar kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling bisa membawa manfaat untuk sekitar, untuk kanan kirinya. Maka kalau ada orang yang hadir kemudian hidup di lingkungannya yang ada membuahkan keonaran, yang ada membuat keresahan, yang ada adalah mengganggu, itu semuanya sebetulnya tidak ada sama sekali pembenaran dari Islam. Coba lihat tadi sekalian bagaimana Rasulullah SAW mendefinisikan Muslim. Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang namanya Muslim adalah orang-orang Muslim yang lainnya selamat dari lisannya dan tangannya. Kenapa Bapak Ibu sekalian Rasul menekankan lisan sama tangan? Karena andalan utama orang melakukan kebaikan dan keburukan itu didominasi oleh lisan sama tangan. Sekarang kita coba ibadah mana yang tidak terikat oleh lisan sama tangan? Amal soleh mana yang tidak ada perang lisan sama tangan? Dan begitu juga kejahatan mana, maksiat mana yang tidak ada perang lisan sama tangan? Makanya kunci orang Muslim itu kalau sudah selamat tangannya dan kakinya apa namanya lisannya tidak mengganggu orang lain, insya Allah yang lainnya akan aman. Coba sekarang sampai terjadi pembunuhan, awalnya lisan dan yang mengerjakan adalah tangan. Begitu juga ketika kita amal soleh, dari mulai sholat butuh lisan butuh tangan, kita zakat butuh lisan butuh tangan, kita haji umroh butuh lisan butuh tangan, bahkan ketika kita ngaji pun butuh lisan butuh tangan. Maka Rasulullah mendefinisikan al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Apalagi lidah, lisan. Coba hadirin sekalian, kita tanya, sampai ada seorang pemuda yang dengan tulus mengorbankan nyawanya, meledakkan diri dengan bom bunuh diri. Awalnya dari mana? Dari doktrin lisan seorang guru yang mengatakan, kalau kamu sampai seperti ini, nanti akan masuk surga bersama 60 bidadari. Dari mana? Lisan. Terus kemudian meledak. Siapa yang meledak? Apa yang meledakkan? Tangan. Dengan demikian seorang Muslim sempurna tidaknya sangat ditentukan oleh penjagaan lidah sama tangan. Siapa yang lidahnya tangan selalu diarahkan kepada kebaikan akan membuahkan kekuatan yang sangat dahsyat di sekitarnya. Tetapi kalau sekarang lidah dan lisannya digunakan untuk kejahatan, maka juga sangat dahsyat pengaruhnya. Politik terjadi kekacauan awalnya lidah, lisan. Sosial terjadi kekacauan juga awalnya lidah sama tangan. Bahkan ada yang sekalian terjadinya berbagai macam firqoh-firqoh yang sesat, munculnya lidah yang mengeluarkan fatwa-fatwa, pemahaman-pemahaman yang menyimpang di tengah jamaahnya dan muridnya serta pengikutnya. Hadirin sekalian, sekarang kita lihat akhir-akhir ini di Indonesia sedang ramai brainwash, cuci otak. Yang berpengaruh apa, Pak? Lisan. Lisan yang tajam, lidah yang digunakan untuk doktrin orang secara sesat, al-muslim man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Dengan demikian, kalau kita sekarang sudah mengetahui dari firman Allah, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid, wahai manusia sesungguhnya kalian itu fakir, butuh sama Allah, butuh materi untuk jasad, butuh syariat untuk rohani. Kalau memang begitu, sekarang mari kita pelajari Islam dengan baik agar Islam ini hadir membawa kedamaian, membawa keindahan dan membawa suatu hal yang bermanfaat. Subhanallah, sungguh sangat naif. Kalau seorang muslim hadir di tengah masyarakat tidak bisa membuahkan suatu kemanfaatan. Batu saja hadir bisa memberikan suatu manfaat. Pohon yang tidak bisa bergerak kemana-mana bisa memberikan suatu yang terbaik untuk kanan kirinya. Tapi ada sebagian manusia, subhanallah, hadirnya untuk membawa keonaran, hadirnya untuk membawa suatu kecelakaan dan juga kesengsaraan untuk kanan kirinya, untuk alam sekitarnya. Makanya orang fajir itu kalau meninggal dunia, Pak, disebutkan dalam hadis Rasulullah, alam sekitarnya senang, hewan dan tumbuh-tumbuhan senang. Ya, senang. Jadi orang-orang yang jahat itu senang. Ya, bukan hanya manusia. Ya, hewan-hewan yang ada di lautan, ya, ikan semuanya, tanaman senang karena aman dari pengerusakan tangan dia. Coba sungai dipotas, ya, membuang sampah sembarangan tempat, ya, babat hutan sembarangan tempat, merusak sana, merusak sini. Ini orang kalau meninggal dunia, alam sekitarnya itu senang, bergembira. Bukan hanya manusia, sampai hewan-hewan yang kecil itu merasa senang. Nah, hadirin sekalian, sekarang kita nyambung. Kalau memang sekarang Islam membawa suatu kedamaian, artinya Allah sendiri memiliki nama As-Salam yang kita tebarkan, As-Salam. Coba bayangkan, hadirin sekalian, bagaimana surat-surat Rasulullah yang dikirimkan kepada raja-raja non-muslim untuk masuk Islam, pesan utamanya aslim taslam, masuklah Islam, kamu akan mendapatkan kedamaian. Berarti di sini, hadirin sekalian, seluruh apa saja yang sekarang ini membawa keresahan, menimbulkan kesusahan dan kesulitan umat, wajib dihilangkan. Bahkan syariat hadir, hadirin sekalian, untuk melindungi lima perkara. Makanya siapa saja yang mengganggu, jangankan merusak, mengganggu salah satu di antara lima perkara ini, maka kena sanksi berat di dalam Islam. Islam datang pertama melindungi ad-din, yaitu agama. Makanya siapa saja yang berusaha untuk merusak agama, baik dengan cara menambahi atau mengurangi, atau membuat suatu penyimpangan-penyimpangan di dalam agama, maka orang tersebut mendapatkan vonis berat di dalam Islam. Bisa disebut ahlul hawa, bisa disebut di ahlul bidah, dan bisa disebut juga termasuk orang yang melakukan penyimpangan di dalam agama. Bahkan disebutkan dalam firman Allah, man badala hadis Rasulullah SAW, man badala dinahu faqtulu, barang siapa yang merubah agama hendaklah dibunuh. Kemudian yang kedua, Islam hadir untuk melindungi nyawa manusia. Maka bentuk apapun pelenyapan nyawa di dalam Islam itu merupakan suatu dosa besar, pelanggaran besar. Bahkan Rasulullah SAW, la yahillu damu mri'in muslim illa bi'ihda salasin, tidaklah darah seorang muslim itu halal kecuali salah satu di antara tiga: zina setelah menikah, atau membunuh karena dikisos, dan yang ketiganya adalah murtad keluar dari Islam. Maka salah satu di antara tiga ini kalau tidak ada pada seseorang, maka tidak boleh darah itu dikucurkan. Dan kalau dikucurkan, maka orang tersebut nanti akan mempertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Di dunia bisa dikisos atau kena denda, berbagai macam denda. Adapun di akhirat, dikatakan oleh Rasulullah SAW, awwalu ma yuqda baina bani Adam ad-dima, yang pertama kali diputuskan, diadili oleh Allah nanti di akhirat adalah darah. Kemudian yang dilindungi lagi oleh Islam adalah jasad. Makanya pengerusakan jasad dalam bentuk apapun itu dilarang. Makanya kita tidak boleh menjual jasad kita, baik itu ginjal atau yang lainnya, atau mendonorkan ke orang lain, gak boleh. Karena pertama jasad ini bukan milik kita, sehingga kita bisa melakukan transaksi jual beli. Dan yang keduanya, jasad seorang muslim terutama itu dilindungi oleh Allah. Makanya tidak boleh kita sembarangan lenyapkan, ambil atau dihilangkan. Kemudian yang selanjutnya, Islam datang untuk melindungi, untuk merawat nasab. Makanya diharamkan perzinaan, dianjurkan menikah agar kita, agar nasab-nasab itu terawat dengan baik. Dan yang terakhir adalah sekalian, Islam hadir untuk melindungi harta, sehingga harta itu tidak boleh kita halalkan kecuali dengan sebab-sebab syar'i. Sehingga ada kaidah di dalam qawaid fikih, la yahillu malu mri'in mu'min illa bisababin, ya, la yahillu malu mri'in limri'in, tidaklah halal harta seorang kepada orang lain karena sebab syar'i, walaupun saling ikhlas memberikan. Jadi pindahnya harta orang lain kepada orang lain tidak dibolehkan kecuali ada sebab syar'i. Contoh dagang, warisan, hibah, sewa menyewa, utang-utang syar'i. Tapi kalau sekarang tidak ada sebab syar'i, walaupun saling ridho sama ridho, contoh suap, ya, tidak bisa. Atau pelacuran, bahkan mungkin pada saat seorang habis berzina memberikan tulus, ya, kepada si pelacur itu. Ketulusan tidak bisa menghalalkan harta tersebut karena sebabnya tidak syar'i, yaitu zina. Atau perdukunan antara pasien dengan dukun, memberikan upah-upah perdukunan juga sukarela, bahkan dia niatnya tulus, tapi sebab syar'inya tidak ada, yaitu perdukunan, maka harta yang didapat oleh dukun-dukun itu juga tidak halal. Sebagaimana harta pelacur tidak halal walaupun dilakukan secara tulus, saling ikhlas, ridho bin ridho. Begitu juga suap. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang menyuap dan yang disuap sama-sama di neraka. Kalau memang seperti itu, hadirin sekalian, kita sampai kepada suatu titik, siapapun yang mengganggu salah satu di antara lima tersebut, maka dia telah mencoreng Islam, merusak Islam, dan membuat keonaran di dalam kehidupan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam masalah, kenapa sekarang ini Islam tiba-tiba tertuduh menjadi agama pengacau? Kenapa sekarang ini Islam dituduh menjadi agama teroris? Kerusuhan selalu dicemarkan ke Islam, keonaran selalu dicemarkan ke Islam, berbagai macam kekacauan sosial dan politik selalu terjadi di negara-negara Islam. Kenapa? Bahkan kadang-kadang kita merasa heran, hadirin sekalian, ketika kita saat datang ke negara-negara orang-orang non-muslim, kita mendapatkan keadilan dan kedamaian. Coba lihat suksesi politik di negara-negara non-muslim, kenapa mulus-mulus saja? Tapi kalau sudah suksesi di negara-negara muslim, selalu dibarengi dengan pertumpahan darah, selalu dibarengi dengan pertikaian, jatuh menjatuhkan, jika menjaga, ada apa? Padahal Islam itu damai. Aturan, dari mulai aturan lalu lintas, aturan kita tidak merokok sembarangan tempat, aturan-aturan di negara-negara non-muslim lebih kita lihat tertib, tapi di negara Islam aturan dibuat untuk dilanggar. Contoh aja nih sekalian, kalau Bapak pulang ke Jakarta dan lewat di daerah Senen, dekat Menara Atrium itu ada iklan besar, merokok di luar area smoking kena denda 50 juta. Tapi sampingnya ada iklan rokok lebih gede. Itu fakta. Itu. Belum lagi ada misalnya ketimpangan-ketimpangan yang lainnya. Buang sampah sembarangan tempat, Padahal subhanallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja sendiri mengatakan ittaqu salasa mala'in. Bertakwalah, jagalah kamu, jauhi diri kamu dari tiga tempat yang terkutuk. Yaitu pertama buang hajat di jalan. Terus kemudian buang hajat di tempat teduh atau pohon. Dan buang hajat di tempat majari, yaitu apa namanya, aliran air. Tapi lihat sungai Ciliwung sekarang jadi apa? Sungai Ciliwung sudah tidak bisa dikatakan sungai Ciliwung, comberan Ciliwung. Sampah ini, bantaran semua, rumah-rumah gak keruan, udah berantakan. Kenapa? Padahal di dalam hadis Rasulullah tentang kebersihan, inna allaha jamilun yuhibbul jamal, inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Coba bayangkan hadirin sekalian, Al-Qur'an saja Allah sudah sifati wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala. Jadi Al-Qur'an itu memiliki sifat sidqan, jujur, wa adala, adil. Coba lihat, kenapa rata-rata kezaliman dilakukan oleh orang-orang muslimun? Kenapa sekarang pengkhianatan, ketidakjujuran menjadi sifat utama karakter kaum muslimin, baik dalam berdagang, bersosial, dan berpolitik? Ini ada apa? Antara muslim dengan Islam seperti barat dengan timur. Antara Al-Quran Sunnah dengan kaum muslimin seakan-akan tidak pernah bisa ketemu. Beda dengan zaman dahulu. Coba bayangkan, Islam masuk Eropa, Islam masuk Persia Romawi, semuanya merasa tenang dan senang dengan Islam tersebut. Tapi lihat bagaimana diri sekalian, Islam masuk ke negara-negara sekarang dicurigai sebagai biang teroris, biang kerusuhan, sehingga kemana-mana selalu dicurigai. Beda antara zaman Rasulullah dengan zaman sekarang, antara zaman Salafus Saleh dengan zaman sekarang. Ini hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sekarang berbicara real nyata, khususnya di negeri kita yang sekarang lagi panen dua perkara, yaitu korupsi sama teroris, dan sama-sama berbahaya. Bahkan kemarin sudah muncul dari beberapa pejabat negara untuk memberlakukan koruptor seperti teroris. Cuman kalau teroris ada densusnya, koruptor belum ada. Sama-sama menghancurkan negara, sama-sama menghancurkan karakter bangsa, dan sama-sama melenyapkan nama harum Islam. Sebagai seorang muslim koruptor malu, dan sebagai seorang muslim dituduh teroris juga kita rasanya terhina. Hadirin sekalian, memang kita tidak ingkari, kita soal masalah teroris kan? Teroris merupakan suatu aksi balas dendam kekecewaan beberapa remaja terhadap menyebarnya kemungkaran dan berbagai macam ketimpangan di negara tersebut, apalagi kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk memperkeruh suasana baik dari pihak asing atau dalam negeri, sehingga letupan itu bisa terjadi di negeri kita. Apalagi hadirin sekalian, kalau kita lihat teroris yang berkembang di negara Indonesia ini juga sudah bukan teroris asli, sudah bikinan, sudah rancangan, sudah ngawur, sudah gak ada tujuannya kecuali ingin menciptakan kekeruhan dan ingin membunuh karakter Islam dan tokoh Islam. Itu targetnya. Coba aja dengan salian kemarin rame-rame ada isu cuci otak. Kemudian di antara yang kena adalah salah satu perempuan yang kemudian ditemukan di daerah puncak di Masjid Ta'awun. Yang menjadi pertanyaan, kenapa tiba-tiba ketemu nongol di Masjid Ta'awun dalam keadaan cadaran? Ada apa? Ini jelas ada target untuk melecehkan, untuk memberikan satu image terhadap pakaian syar'i yang telah dijunjung tinggi oleh Al-Quran dan Sunnah supaya dibenci, ditakuti oleh orang. Dan image-nya jelek. Contoh aja dan sekalian, selama ini teroris-teroris yang muncul itu kan gak ada jenggotan. Tiba-tiba sekarang setiap ada orang yang jenggotan langsung dituduh teroris. Umpamanya pakai helm mas, belum ketangkap mas, perasaan teman-teman lo udah pada habis di TV gitu. Padahal di dasarnya sekian pelakuan atau pelaku teroris itu gak ada yang jenggotan. Bahkan yang pelaku Jiwi Marriott itu kan pakai jas, pakai dasi. Anehnya kenapa orang yang berdasi dan pakai jas itu tidak dituduh teroris? Gitu. Yang aksi di Jerman itu kan pakai dasi, pakai jaket. Kenapa Anda sekarang dengan gampang ketika saat ada aksi teroris melihat orang jenggotan langsung teroris? Ini temannya teroris, awas, waspadai. Padahal pelaku-pelaku teroris pertama kita temukan jangan yang jenggotan. Dan yang kedua, pada saat pelaku teroris yang Jiwi Marriott pakai jaket, kenapa orang-orang yang pakai jaket tidak dituduh teroris? Ada apa? Pakai dasi, bahkan pakai ini, pakai dasi, udah pak ini teroris sudah siap, awas, tidak ada. Berarti di sini ada target memojokkan Islam. Oleh karena itu ada kesalahan. Kita ingin jelaskan akar permasalahan teroris. Teroris muncul dikarenakan pengangguran dan kemiskinan. Itu pertama. Apalagi ada suatu pemeo yang disebarkan bahwa kemiskinan yang sekarang kita alami, pengangguran yang kita alami ini akibat peran-peran tangan asing, orang-orang kafir yang mengeruk kekayaan kita. Makanya pemuda-pemuda yang baru ingusan dan semangatnya tinggi, kurang ilmu, diprovokasi. Udah sekarang kalau memang yang menjadi pemicu utama kemiskinan kita dan terjadi pengangguran di mana-mana adalah si kafir dari barat itu, bunuh aja. Udah akhirnya terpanggil untuk membunuh orang-orang kafir. Apalagi yang mengeluarkan fatwa adalah guru besar yang notabene dia dikatakan sebagai suatu tokoh di kalangan lingkaran mereka. Maka semakin percaya, semakin yakin. Apalagi ada satu iming-iming, kalau kamu mati nanti syahid, disambut langsung oleh 60 bidadari. Udah bismillah, daripada hidup susah, mendingan cepat bahagia. Iya, iya kan. Di dunia hutang banyak, cari kerja susah, dikejar-kejar orang, dan nyari kerja juga susah, sengsara. Udah ngapain lama-lama di dunia? Cepat aja ke akhirat. Rumah gedong, istana, istri 60, cantik lagi. Udah jangan pintas dong, gitu kan. Akhirnya dari sekalian coba bayangkan bagaimana doktrin-doktrin itu menyesatkan sampai pada akhirnya kalau kita lihat pakai kacamata akal sehat sedikit saja. Dari mana agama yang membenarkan, akal sehat yang mendukung Anda membunuh orang yang sedang sholat di masjid? Dari mana? Taruhlah di dasarnya kita katakan mungkin polisi sekarang ini musuh dia, tapi ini sedang sholat Jumat, syiar agama yang paling tertinggi. Sementara Allah mengatakan wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, barang siapa yang menghargai, mengagungkan syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan di dalam hati. Dan semuanya pada tahu bahwa sholat Jumat adalah syiar paling utama. Dan disinilah Hadirin sekalian, kalau kita sekarang ini mau menjawab teroris, maka kita harus jawab dulu solusi bagaimana mengentaskan kemiskinan, bukan malah menetaskan kemiskinan, pengangguran. Makanya hadirin sekalian, lihat negara-negara yang sudah makmur, jangan teroris, ngapain mati sia-sia. Tapi kalau negara, kalau di negara kita udah banyak pak potensi, apalagi sekarang pemuda-pemuda hanya lulusan STM dijamin nganggur, paling banter jadi Pak Uga itu. Jadi Pak Uga aja itu rebutan lapak, jadi peluangnya juga semakin sempit. Itu jadi Pak Uga di jalan tol itu polisi swasta itu aja sudah susah, ngocek aja susah. Sampai pangkalan-pangkalnya gak ada orang, sudah ada pangkalan ngojeknya. Barangkali ada kuntilanak yang ngojek. Sementara di Indonesia, mereka-mereka yang sekarang ini berpolitik menjadikan rakyat sebagai jargon terus, mihak wong cili, milik rakyat, macam-macam. Tapi kalau sudah pemilihan, lupa semuanya terhadap kepentingan-kepentingan rakyat. Dari sinilah di Indonesia terus terjadi pemicu, membakar, pemicu, bahan bakar. Makanya akhirnya dari sekalian tidak bisa dielakkan lagi pemuda yang masih bergas, waras, kekuatannya tinggi, dan darah mudanya juga meledak-ledak. Saat melihat fenomena dan fakta seperti itu, maka tidak ada protes yang paling tepat buat mereka yang kena pemikiran. Udah sekarang ini kalau yang menjadi pemicu kemiskinan dan kita nganggur gak kerja adalah si kafir, si orang-orang jahat itu, maka tidak ada jalan pintas kecuali kita bom aja, bunuh, selesai. Itu jalan pintas. Puas, sudah di samping puas, lega dan cepat. Nah kalau dakwah ngaji gak kena-kena katanya, lama. Kadang-kadang ngaji diundang gak datang, datang-datang ngantuk, repot. Kalau begini jalan pintas kena. Oh. Kemudian hadirin sekalian, akar terorisme yang memicu munculnya terorisme yang kedua adalah salah di dalam mengambil ilmu dari tokoh-tokoh yang tidak jelas dan tidak memiliki kapabilitas untuk menyampaikan ilmu. Makanya saya sangat tertarik pernyataan Bapak Profesor Mustafa Ya'qub. Kalau anak-anak kita ini semua, pemuda-pemuda ini belajar fikih dari ulama madhab 4, insya Allah gak mungkin ada teroris. Rata-rata mereka mas, mereka belajar terhadap guru-guru yang terputus. Kalau kita tanya guru kamu belajar ke ulama mana, udah gak ketahuan, gak ada. Buku yang dipakai pasti jauh dari buku-buku para ulama yang sekarang ini jelas dijamin, dijamin keabsahannya. Rata-rata membaca buku-buku yang tidak jelas, kemudian mengajarkan pun pakai pemahaman sendiri, sehingga ayat-ayat jihad, ayat-ayat tentang masalah perang dengan orang kafir itu disalah tempatkan, disalah tafsirkan. Akhirnya sampai ada yang juga ekstrem kiri mengatakan yang menjadi pemicu teroris adalah salahnya terjemah terhadap Al-Quran. Ini juga salah, gak benar. Ya sekarang teroris itu salah. Kalau ada orang memahami dengan pemahaman yang salah, ya jangan dirubah Qurannya dong pak. Buktinya Quran ini sudah diterjemahkan debak 70 tahun lalu. Sejak tahun 70-an itu sudah diterjemahkan. Dan baru ada teroris kemarin. Yang salah terorisnya apa? Quran terjemahannya. Ya otomatis terorisnya. Ya memang kita tidak ingkari bahwa mereka itu menempatkan ayat tidak pada tempatnya. Ayat-ayat jihad yang berlaku pada saat jihad diterapkan tidak pada jihad, akhirnya kacau. Nah, hadirin sekalian, menimba kepada ilmu dan dari orang-orang yang tidak memiliki kapabilitas, bahkan akan memunculkan salah paham di dalam interpretasi Al-Quran dan Sunnah. Contoh aja dari sekalian ayat yang dipermasalahkan oleh orang tersebut, bunuhlah orang kafir di mana saja kamu temui. Itu maksudnya konteksnya di dalam jihad, dan syaratnya jihad itu ada satu, jihad tersebut dikawal oleh seorang pemimpin, kemudian ada pasukannya, kemudian pasukan tersebut ada panglimanya. Kalau sekarang ada orang mengatasnamakan saya jihad, pemimpinnya siapa enggak jelas, panglimanya siapa enggak jelas, dari usul pasukannya ini pasukan siapa enggak jelas, pokoknya punya keberanian untuk membunuh orang kafir, jihad aja. Sehingga terjadi kekacauan. Dan yang lebih mengerikan dan menyedihkan, ternyata fakta berbicara, yang terbunuh bukan orang-orang non-muslim saja. Kalau seandainya muslim yang non-muslim yang ada di negeri-negeri muslim, tolong dicapkan adil sekalian, tidak ada alasan membunuh orang kafir di negeri muslim. Alasannya apa? Mereka datang bukan dalam rangka untuk perang, bahkan datang ke Indonesia, datang ke Qatar, datang ke Saudi dalam rangka untuk misi damai. Kalau memang itu mereka datang dalam rangka untuk misi damai, maka Rasulullah SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarru raihatal jannah, barang siapa yang membunuh kafir yang mengikat perjanjian damai, maka tidak menemukan baunya surga. Kalau memang sekarang kafir harbi, mana mungkin sih Pak, ada kafir yang mau merangi kita, kita bikinin visa. Mana ada orang perang pakai visa? Bahkan datang dengan misi perdagangan, misi damai. Kalau mereka beralasan, orang kafir itu kan memerangi kita dari sisi pemikiran, tolong dijawabkan, perang pemikiran harus dijawab dengan pemikiran. Perang fisik lain. Ya, dan fakta berbicara, dari mulai aksi teror, dari mulai Legian Bali sampai terakhir, kebanyakan yang terbunuh adalah muslim. Sementara Rasulullah SAW mengatakan, la zawalud dunya ahwanu 'indallahi ta'ala min qatlil muslim. Hilangnya nyawa seorang muslim, hilangnya dunia seisinya itu lebih ringan di hadapan Allah ketimbang lenyapnya satu nyawa muslim. Saya ulangi lagi, hilangnya dunia seisinya ini, lenyapnya dunia seisinya ini masih lebih ringan di hadapan Allah ketimbang lenyapnya satu nyawa muslim. Apalagi dua, apalagi tiga, apalagi puluhan. Dari mulai aksi bom yang di depan kedutaan Australia, J.W. Marriott, semuanya kebanyakan kaum muslimin meninggal dunia. Bahkan anak-anak yang anak-anak mahasiswa perbanas yang mau kuliah, badannya berantakan, kakinya di mana, kepalanya di mana, muslim. Dan yang selanjutnya dari sekalian, yang menjadi akar terorisme adalah kurang bisa menganalisa, mempertimbangkan antara maslahat dengan madharat. Hadirin sekalian, kalau sekarang tokoh-tokoh yang menganjurkan membunuh orang-orang kafir di Indonesia, atau orang-orang yang sekarang ini memberikan motivasi untuk melakukan aksi teroris, agak sedikit memahami kaidah al-maslahah wal-madharrah. La yuzalud dararu bid-darar, bahaya tidak bisa dihilangkan dengan bahaya serupa. Dan hadirin sekalian, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Melenyapkan hal-hal yang mafsadah, yang sifatnya bahaya, itu lebih didahulukan dari mendatangkan maslahat. Sekarang kita bicara fakta aja Pak, maslahatnya apa? Sekarang untungnya apa yang didapat oleh Islam dari aksi bom bunuh diri atau dari aksi teroris? Bahkan madaratnya lebih banyak. Dakwah jadi dicurigai, orang pakai cadaran diplototin, apalagi orang yang sudah dikasih titel katok cingkrang, baduk belang, jenggot panjang, selalu dicurigai kemana-mana. Ngaji sekarang tidak semudah zaman dahulu. Mana sekarang ini maslahat dengan madharatnya? Banyak madharatnya, apalagi kita keluar negeri. Pokoknya di Rizalian, kalau orang Indonesia bukan terkenal mobilnya, otomotifnya, dan elektroniknya, teknologinya, terkenal terorisnya. Bukankah ini merugikan Islam? Ya, merugikan sekali. Jadi hadirin sekalian, kalau kita sekarang ini keluar negeri, apalagi masya Allah punya KTP Solo sama Klaten, udah paling susah. Ya, kita itu kalau kenalan sama orang dari mana Pak, Solo itu abot kalau keluar negeri. Apalagi KTP-nya Klaten, waduh, KTP-nya Lamongan, wah repot. Ini hadirin sekalian kan jelas ngomong. Padahal bangsa kita memiliki banyak kelebihan. Kenapa hadirin sekalian setelah era reformasi yang terkenal cuma korupsi sama teroris? Gak ada lagi yang bisa kita jual ke luar negeri. Dan nomor dua, nomor selanjutnya mungkin kalau kita bisa tambah tawuran. Bahkan Amerika itu kalau mau izin tawuran ke Indonesia dulu, karena lisensinya sudah didapat oleh Indonesia. Iya, hak tawuran paten sudah di Indonesia. Mau DPR-nya aja tawuran. Jadi sungguh sangat menyedihkan Pak sekarang ini. Kenapa? Pada mayoritas muslim pesantren itu Pak, dari Sabang sampai Merauke, ribuan pesantren, lulusannya ratusan ribu, masjid digelar di mana-mana, khutbah Jumat setiap saat. Ada apa dengan bangsa itu? Yang sakit itu di mana? Kadang-kadang saya tidak habis pikir, kenapa mereka tidak berpikir melihat fakta bahwa dengan aksi teroris ini mudarat, bahaya, dan juga kerugian yang didapat oleh umat Islam, dan Islam itu sendiri banyak. Kalau mereka suka menganalisa pembunuh diri itu boleh, karena ashabul ukhdud itu membunuh diri di dalam rangka untuk membela Islam. Pak, tolong dijamkan, ashabul ukhdud ini kalau seandainya kita bisa jadikan dalil, dia mati dalam rangka untuk mengislamkan rakyat dan raja. Jelas fakta maslahat ada. Dan yang keduanya, ini syariat umat sebelumnya yang dikatakan oleh Ibnu Arabi tidak berlaku sudah untuk kita. Taulah seandainya berlaku, maslahatnya jelas. Raja masuk Islam, rakyat masuk Islam. Pertanyaan sekarang, setelah aksi bom bunuh diri di Maria dan yang lainnya, siapa yang orang kafir masuk Islam? Orang kafir mana yang tertarik masuk Islam berbondong-bondong? Wah, setelah aksi bom bunuh diri itu saya tertarik dengan Islam. Setelah aksi teror saya tertarik masuk Islam. Orang Jepang masuk Islam berbondong-bondong, Amerika masuk Islam, Eropa masuk Islam, ada bahkan semakin benci dan semakin trauma dengan Islam. Bahkan orang-orang luar negeri kalau datang ke Indonesia itu takut cuma satu, dibunuh. Jangan saya nanti goreng orang Indonesia. Itu ada lagi. Yang selanjutnya dari sekalian yang menjadi pemicu terjadinya teroris adalah kondisi politik yang fluktuatif, tidak menentu. Bahkan ada dari sekalian aksi-aksi ini cenderung dimanfaatkan untuk ikon politik. Umpamanya sekarang saat rival satu politik tertentu jatuh atau tidak bisa bersaing atau tidak mendapatkan kursi politiknya, maka dia membuat intrik-intrik semuanya, sehingga kondisi yang keruh itu semakin diperkeruh, diperalat, makanya semakin menjadi-jadi. Artinya dari sekalian, aksi teroris yang berbahaya itu malah dijadikan sebagai proyek alat. Dan ini lebih berbahaya. Dan selanjutnya dari sekalian, kita percepat. Aksi teroris yang terjadi itu difaktori salah tafsir, salah faham terhadap nas-nas syar'i. Nas-nas itu diperlakukan untuk siapa dan kapan. Pokoknya semua ayat yang memerintahkan jihad membunuh orang kafir itu kita bisa perlakukan untuk semua orang kafir. Makanya siapapun yang kafir boleh dibunuh kalau ada kesempatan. Apalagi ada di salian, dia memiliki suatu kaidah otomatik, siapa yang kafir halal darahnya, kalau sudah halal darahnya boleh dibunuh. Sehingga muncul kelompok takfiri gampang mengkafirkan. Bukan saja orang-orang kafir yang aslinya kafir, pemerintah dikafirkan, mereka yang dukung pemerintah minimal dikatakan taghut, sampai polisi, TNI, tentara dikatakan taghut, sehingga halal darahnya. Maka dari pemikiran inilah tidak mustahil mereka akhirnya berani membunuh polisi di masjid. Itu masalah doktrin, masalah pemikiran, masalah salah terpersas terhadap Al-Quran itu sendiri. Makanya ada keterangan yang sangat bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa, hikmah apa dibalik pembagian Al-Quran ada surat Madaniyah dan ada surat Makkiyah? Karena umat Islam itu kadangkala mengalami kondisi saat-saat lemah, tidak berdaya, tidak memiliki kekuatan, maka pada saat itu ayat-ayat Makkiyah yang banyak menganjurkan, memaafkan, memberikan toleransi dan selalu mengalah, ayat tersebut berlaku untuk dia. Tapi kadangkala umat Islam itu mengalami kondisi kuat seperti Madinah, maka ayat-ayat jihad, ayat-ayat pedang, ayat angkat senjata berlaku untuk dia. Sekarang yang menjadi pertanyaan, umat Islam di Indonesia kondisinya apa? Sangat lemah, kacau balau, bahkan satu dengan yang lainnya saja tidak bisa akur, tidak bisa ketemu. Umat Islam seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, "Husa'u ka husa'i zain," lemah. Maka yang kita dahulukan adalah dakwah, memberikan suatu toleran, mengedepankan mau'idhah hasanah, memberikan suatu pressure-pressure yang persuasif, bukan sekarang ini membunuh, menusuk yang mengatasnamakan jihad, menyandra, bahkan melakukan hal yang lebih mengerikan lagi, penculikan, penyanderaan dan pembajakan pesawat yang dilakukan oleh beberapa oknum di beberapa negeri. Ini semuanya awalnya salah menginterpretasi atau menafsiri ayat-ayat jihad sehingga diaplikasikan tidak pada tempatnya, akhirnya membuahkan suatu praktek-praktek yang sesat dan salah. Inilah hadirin sekalian, waktu juga yang membatasi kita, ada kurang lebih setengah jam kita coba diskusi, kita coba bersama-sama menanggapi, mengkritisi terutama yang terjadi di negeri ini. Ada pertanyaan yang saya ingin gunakan untuk penonton. Muslim di Indonesia itu 90%. Setiap tahun yang haji kurang lebih 220 ribu orang. Dan Masya Allah yang saya katakan tadi, sholat, jamaah, jumat, khutbah di mana-mana, renungan, ISQ, ada mabit, ada macam-macam acara kerohanian, keagamaan digelar terus. Tapi kenapa tren selalu menurun? Kejahatan di mana-mana. Dan bahkan ada disalin, kalau kita mau bicara simpel saja, itu orang yang haji 220 tiap tahun, Indonesia itu seharusnya sudah menjadi negeri malaikat. Iya, 220 haji. Kenapa? Bahkan pulang haji malah buka pelacuran. Itu di Cilengsi itu, rumah-rumah yang disewa pelacuran itu Pak Haji yang punya. Nyambung ayam Pak Haji. Aduh banyak. Kenapa? Haji ke Mekah hanya untuk mendapatkan panggilan haji. Itu kalau haji 3 kali berarti ha-ha-ha panggilannya. Kalau 4 kali ha-ha-ha, kalau 5 kali ha-ha-ha, lebih ketawain orang. Makanya ada sebagian orang yang sering saya ceritakan, habis haji mengundurkan diri dari ketua RT karena habis gaji pun masih dipanggil Pak RT. Saya mundur. Karena ono gengsi. Undangan ditulis hak. Bahkan di daerah Sulawesi itu saya dapatkan cerita kenapa mereka berbondong-bondong haji. Subhanallah. Itu kalau walimah undangan khusus kursi haji ada. Yang belum haji gak boleh dudukin kursi itu. Makanya ini rahasia sampai kejar-mengejar haji sampai apa aja pokoknya haji. Ini lho Pak. Makanya subhanallah, Allah Rasul mengatakan orang yang pulang haji itu kayaumin waladatuhu ummu, seperti dilahirkan ibunya. Tapi subhanallah Pak, jangankan nyampe Madura, jangankan nyampe Lamongan, di Mekah, Madinah, keluar masuk masjid itu kayak malaikat tampilannya. Tiap hari masuk Allah, umat kami dikir, keluar jindan sudah berubah lagi. Jangankan nyampe kampung, baru jindan. Itu sudah kembali kepada kelakuan semula. Jadi haji, khusyuk, dan masya Allah penghayatan haji itu hanya sekitar Mekah. Ya, masya Allah keluar masuk pakai pakaian putih, sultan, mungkin tasbih, muter terus, mulut kumat kambing dikir, nangis di Masjidil Haram, pulang masya Allah. Ya, tapi itu umurnya sampai gerbang Jeddah. Habis masuk Jeddah, yang penipu balik nipu lagi, koruptor balik koruptor lagi, yang sekarang ini selengehan, cengengesan lagi, udah. Jadi kayak di Mekah itu main drama sinetron, ya, peran selesai udah tutup. Cuma aja masjid. Sholat itu kan dahsyat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi subhanallah, nilai sholat itu tidak jauh dari tembok-tembok masjid itu. Keluar masjid sudah hilang semua. Oh jangankan aku keluar Pak, di dalam masjid aja bisa tiga duri laptop. Coba bayangkan, ke masjid bisa nyuri laptop, itu gimana ceritanya? Padahal minimal kalau sholat itu baca apa kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Artinya apa coba Pak Ardi? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Coba habis ngutuk setan jalan bareng. Makanya apalagi masjid di Indonesia, kalau di sini enggak ada yang jauh. Masjid di Indonesia itu ambil pinggir itu rata-rata di kerangkengin semua. Perasaan bukan mahar itu, bisa meloncang. Itu kalau masya Allah, antum lihat aja di masjid, semua ambil pinggir di kerangkengin. Perasaan ini benar mati ya Mas ya. Tapi kalau enggak di kerangkengin, meloncang. Tua di atas masjid-masjid ini apa? Tua subhanallah. Maling setinggi itu sampai gak ketahuan pengurus ini, nemen pengurus yang berarti kan gitu. Bukan salah malingnya gitu. Maling tinggi segitu naiknya kok sampai gak ketahuan kan? Berarti masjidnya tutup terus. Fenomena subhanallah. Makanya kalau Bapak sekarang di Indonesia masih tenangan bawa sandal kerfil ke gedung fan daripada ke masjid. Jadi tempat masjid itu tempat asuhan. Jum'ah juga begitu. Kadang-kadang kita itu khutbah serba repot. Gak khutbah ini cuma khutbah. Belum mukadimah selesai udah pada tidur. Tidur. Karena kecapean. Kan ibadah ini sambil. Makanya bahkan ada sebagian orang mengatakan tanda-tanda capek masuk masjid. Jadi kalau orang Bapak ingin mengetahui orang capek masuk masjid, nah ini orang capek nih. Tandanya mana mas? Kok tawa tuh? Ini orang pada capek semua mas. Masuk masjid. Kalau gak capek gak masuk masjid. Ya Masya Allah, kadang-kadang khutbah Jumat itu untuk lomba ngantuk kanan kiri itu yang menempel ke atas, ke depan, ke kiri, subhanallah. Ya, pernah saya itu marah, khutbah itu marah buat saya, teruslah terpaksa. Saya belum selesai mukadimah udah tidur di depan saya entah. Entah orang. Saya bilang, Pak, ini bukan tempat tidur, Pak. Bapak, ini kalau madhabnya madhab Syafi'i, jadi ini jamaah Jumat cuma 40, atau 4 tinggal 30. Gak sah, Pak. Giliran ngantuk madhabnya dibuang. Begitu. Kan gitu. Madhabnya gak berlaku. Begitu. Jadi, kadang-kadang semua. Dan sekarang, Pak, terutama generasi-generasi muda ini, subhanallah kalau dengar nasihat agama itu boleh buat ledekan, guyonan, apalagi nyentuh berhalanya. Masing-masing orang punya berhala yang tidak bisa dikasih. Ada yang menjadikan rokok sebagai berhala, ada yang menjadikan tradisi sebagai berhala. Coba disinggung, oh, panas seperti panasnya Abu Jahal dan Abu Lahab disinggung berhala. Teriak, dikritik dikit aja teriak. Contoh aja dari saya di Indonesia itu sekarang saya ingin cerita aja dalam satu hari itu hampir 7,5 miliar batang rokok di sudah sungguh-sungguh sangat spektakuler. Itu kalau ditumpuk, Masya Allah. Dibuat nyekolahin anak-anak putus sekolah, Masya Allah. Dibuat diriin rumah sakit gratis, wah. Satu hari. Itu kalau 7 miliar batang ditumpuk kira-kira segede berapa, Masya Allah. Terus dibakar sekaligus, subhanallah. Kayak pabrik cat terbakar itu. Cuma kan pelan-pelan satu-satu gak kelihatan. Coba kalau semua yang merokok itu lempar rokoknya di lapangan sepak bola, lebak bulus. Satu aja, satu orang. Itu kayaknya lapangan lebak bulus gak muat. Tujuannya banyak. Terus dibakar barang, coba. Memberi. Makanya dari saya, tapi ini susah karena yang bela rokok itu malah kiai ustaz. Ya ustaz itu kalau ditanya tentang hukum rokok itu malah ngaco kok. Pak ustaz hukumnya rokok sunnah setengah wajib. Iya. Karena kalau saya nggak merokok ceramah itu susah. Ya coba aja habis dia biasanya kalau acara selamatan itu kan doa robbana atina yang paling terakhir. Wakina adzabanna, apa artinya wakina adzabanna? Jauhkan diriku dari api, kok malah robbin. Habis berdoa langsung apinya masuk. Gimana bisa jauh dari api neraka itu. Dan memang hadirin sekalian, tidak gampang nasihatin orang rokok. Paling ngeyel itu rokok. Contoh aja dibilang, Pak, kenapa bapak-bapak gak berhenti ngerokok? Mas, saya berhenti merokok pun gak bisa beli truk. Itu kan repot. Nunggu berhenti beli truk. Ya gak bisa-bisa. Pak, merokok itu menyebabkan paru-paru. Ah, ya gak merokok penyakitnya rupa-rupa. Kan ngeyel itu. Pak, tapi kalau merokok itu bisa menyebabkan miskin. Pak, masalahnya gini loh Pak. Saya merokok gak miskin. Gak merokok juga miskin gimana? Itu juga. ya udah rokok terus. Rokok miskin ya, rokok miskin ya udah lanjut aja. Aturan itu sudah masya Allah dibuat. Ya semua di bandar aja rokok, di masjid aja rokok. Ini kondisi real. Mudah-mudahan kita bisa. Silakan Pak. Ana mau nanya apa yang disebut dengan ulama su, bagaimana ciri-ciri? Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Fawaid mendefinisikan ulama su, yaitu ulama yang ilmunya mengajak ke surga tapi perbuatannya mengajak ke neraka. Dia memanggil-manggil kepada manusia, wahai manusia, masuklah surga, tapi perbuatannya mengajak ayo ke neraka. Mereka adalah begal-begal jalanan berpenampilan penunjuk jalan. Sebetulnya begal, tapi berpenampilan berbaju penunjuk jalan. Tapi sebetulnya mereka adalah perampok-perampok yang mengerikan. Mereka adalah bumerang bagi Islam dan penyesat umat. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, aqwamum akhafu alaikum minal a'immatil mudillin, yang paling aku takutkan adalah imam-imam yang menyesatkan. Fatwa-fatwanya dikeluarkan dalam rangka untuk memperkaya diri. Agama dijual untuk keuntungan pribadi. Dan dia selalu mampu melayani keinginan siapapun, yang penting dirinya untung. Soal Islam yang untung nomor sekian, soal nama Islam harum nomor sekian, yang penting kompor saya gak guling, almamater saya terus hidup, dan tidak kalah pentingnya nama besar saya selalu dikenal orang. Sehingga diri saya lihat, dia akan selalu mengeluarkan fatwa-fatwa yang tidak menguntungkan Islam tapi menguntungkan dirinya sendiri. Akhirnya dia sanggup melayani pesan apa aja. Disuruh menghalalkan, siap. Suruh mengharamkan, siap. Pokoknya bapak butuh apa aja, saya layani. Dan bahkan subhanallah, ada seorang kiai masya Allah menyesuaikan selera rakyat. Ya selera rakyat, ada tokoh agama selera rakyat, persis seperti Superman. Ya kan selera rakyat. Kalau dia sekarang lagi di komunitas yang agak dikit-dikit sunnah, menyesuaikan. Kalau sekarang kelompok orang-orang yang cinta tradisi dan yang lainnya, menyesuaikan juga. Kalau sekarang agak sedikit modern ini, wah nyesekan juga. Jadi dia persis seperti bunglon yang berjubah besar. Surga bisa 5 meter, haji bisa berkali-kali. Tapi ada sekalian fatwa-fatwanya membingungkan. Karena apa? Cenderung sekarang butuhnya apa? Kamu butuh halal, yaudah saya halalkan. Kamu butuh haram, saya haramkan. Oh apa sih? Insyaallah. Nah, kalau sudah seperti ini, hancur. Bahkan ada yang sekalian, Islam itu dihancurkan oleh dua orang. Orang alim yang merusak ilmunya, orang ahli ibadah yang tidak tahu ilmunya. Dua-duanya merusak. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya mirip dengan Yahudi, dan orang ahli ibadah yang tidak tahu ilmunya mirip dengan orang Nasrani. Sama-sama dua-duanya. Makanya tidak ada satu yang pas, an'amta 'alaihim, yaitu orang yang mengamalkan ilmunya dan tidak coba-coba beramal kalau belum tahu ilmunya. Insyaallah sama. Ini ulama usul. Contoh faktanya ya Bal'am, ulama usul itu di dalam kisah-kisah zaman dulu Bal'am dan ahli ibadah yang sesat ulama dulu adalah Barsaso, dan dua-duanya kisah ini dikisahkan di dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Ada lagi? Ibu-ibu ada bertanya? Silakan. Ustaz, ini bertanya. Faktanya setelah pemuda yang melakukan bom bunuh diri itu diketahui bahwa dia juga menghadiri suatu kajian-kajian yang notabene adalah kajian yang mengaku sebagai ahli sunnah. Sebenarnya untuk mengetahui bahwa kalau kita mengikuti suatu kajian atau pengajian yang ahli sunnah, itu ciri khasnya dari pengajian-pengajian mereka itu seperti apa, Ustaz? Hadirin sekalian, memang tidak kita ingkari mereka menggunakan buku-buku yang kita gunakan, seperti buku-buku yang ditulis Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Bahkan mereka juga kadang mengkaji kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga orang-orang yang melihat hanya secara zahir, mereka menyimpulkan Wahabi itulah yang suka membid'ah-bid'ahkan kita, dan teroris itulah yang suka membid'ah-bid'ah kita. Mereka sudah tidak bisa membedakan siapa pelaku teroris, Wahabi, dan kita yang mendakwakan dakwah salafiyah. Sama, karena mereka melihat casing secara zahir. Casingnya sama, tidak ada beda. Oleh karena itu, diri saya, yang paling terpenting sekarang prinsip ikutilah orang karena dia benar. Jangan mengikuti kebenaran karena orang. Kenalilah kebenaran, kamu akan kenal siapa yang benar. Dan diri saya, kita jangan juga terkesima silau dengan buku-buku yang dikaji. Yang paling terpenting adalah syarah kitab itu dibawa kemana oleh mereka. Kemudian syarah itu pakai ulama siapa. Dan tidak kalah pentingnya, yang mengaji, yang mengajar itu, kalau kita lihat silsilah sanad, silsilah guru, kamu dulu belajar ke ulama mana. Coba lihat adik-adik sekalian, dalam proses belajar mengajar kita, tidak bisa dilepaskan satu, bukunya harus baik. Yang mengajarkan juga harus kapabel, kemudian memiliki guru yang jelas. Sehingga sering kita umpamakan, orang ngaji untuk menyembuhkan rohani itu persis seperti orang berobat untuk menyembuhkan jasmani. Syaratnya kan ada tiga. Yang pertama dokternya profesional, yang keduanya obatnya asli, dan yang ketiganya diminum rutin, insya Allah sembuh. Begitu juga ketika kita sekarang ngaji dengan ulama-ulama yang kapabel, ulama-ulama yang bisa terpercaya ilmu dan pemahamannya, kemudian yang kita kitab dikaji jelas. Kalau kitab hadis dari mulai Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, Kutubus Sittah dan Tis'ah, mungkin kalau dilanjutkan. Kalau tafsir, di sana ada tafsir At-Tabari, ada tafsir Ibnu Katsir. Kalau dalam masalah ilmu-ilmu fikih, jelas insyaallah kita akan mendapatkan pemahaman yang benar. Oleh karena itu kalau kita ditanya cirinya, yang paling penting sekarang kita lihat buku yang dipakai untuk kajian, buku apa, isinya ada enggak penyimpangan kesesatan dan juga menyebar syubhat dan kebid'ahan. Kemudian guru yang mengajarkan ini latar belakang ilmunya, setelah itu gurunya dia siapa? Sampai akhirnya kita menemukan bahwa dokter yang kita ambil ilmunya ini cocok dan profesional dan bisa menyembuhkan penyakit saya, dan resep-resep yang dikasihkan adalah resep-resep yang benar, dan obat yang kita beli adalah asli, bukan hadis-hadis palsu, bukan hadis-hadis maudhu, bukan hadis-hadis yang lemah dan ajaran-ajaran yang palsu. Nah, tinggal sekarang prakteknya rutin enggak itu. Dokternya bagus, obatnya ini enggak diminum ya enggak sembuh. Itu ya Allah. Ya, saya kasih contoh aja sekarang, lihat. Dari mulai tokoh-tokoh, ada yang tadinya Satrio Piningit, dia terus berpura-pura menjadi tokoh kemudian mengajarkan agama. Kita tanya, gurunya siapa? Ngajar belajar di mana? Terus kemudian ada yang aku jadi nabi. Dia belajar ke mana? Universitas mana? Syekh siapa? Tolong Pak, sekarang jangankan masalah yang agama yang begitu berat. Ilmu umum saja, dari mulai fisika, kimia, matematika, kalau tidak digurukan gak bisa. Kedokteran gak bisa, digurukan gak bisa. Orang dengan enaknya buka-buka buku kedokteran, terus kemudian besok atau 2 tahun lagi buka praktek tulis dokter pula, gak dipercaya sama orang. Begitu juga masalah, bahkan agama lebih dari itu. Makanya Muhammad Ibn Sirin mengatakan, inna hadal ilma dinun fandun amma takhuduna dinan. Sesungguhnya ilmu ini agama, lihat, perhatikan dari mana kamu mengambil. Makanya Imam Malik mengatakan, ambillah ilmu dari siapapun kecuali 4 orang, hati-hati. Yang pertama, ahli bid'ah yang mengajak kepada kebid'ahan. Kemudian orang bodoh yang jelas-jelas bodohnya. Yang ketiga, orang yang suka berdusta di tengah manusia walaupun tidak pernah terbukti berdusta atas nama Rasulullah, alias membuat hadis palsu. Dan yang keempat, orang yang nampaknya soleh, bagus, ceramahnya enak, orator, tapi tidak bisa membedakan antara hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif. Ini ustaz yang seperti ini cenderung menjadi ustaz tuku besi, apa aja dijual. Ramlon dijual, racun tikus ada. Pokoknya enak. Ini lebih bahaya, Pak. Ya, ini lebih bahaya. Dan kecenderungannya kalau dicapkan as-subhatu khatafatun, subhat itu sangat menyambat, dan murid itu selalu posisinya lemah, disampaikan hadis apa aja iya. Makanya dari sekalian, ciri di antara ciri kajian salafus saleh, kajian ahli sunnah, selalu akurasi data dalam menyampaikan dalil-dalil. Itu nomor 2. Ketika dia mengucapkan qala Allah, qala Rasul, sahih enggak? Qala ulama, semua itu didasarkan atas itu. Dan selalu ketika dia menjelaskan masalah sekecil apapun, qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, ada enggak komentar Allah dalam masalah ini? Kalau tidak ada, enggak komentar Rasulullah dalam masalah ini? Kalau tidak ada, enggak komentar sahabat, ijma' mereka dalam masalah ini? Kalau enggak, terakhir qala la adri, saya tidak tahu, titik. Ini ciri siapa yang mengedepankan ini, insya Allah selamat. Siapa yang tidak ada kajiannya, nuansanya seperti itu, ketahuilah, kata Imam Asy-Syafi'i, al-ilmu ma qala Allah wa qala haddatsana wa ma siwa dzalika waswasatu syayatin. Yang namanya ilmu adalah qala Allah wa qala haddatsana fulan qala Rasulullah, selain itu waswasnya syaitan. Walaupun nampaknya ilmiah, nampaknya ini, pokoknya ilmu kalau tidak didukung dengan qala Allah wa qala haddatsana sampai qala Rasulullah bersanad dengan baik, semuanya waswasul syaitan, tidak lepas dari gangguan syaitan. Tolong Pak, kenapa Abdullah Ibn Mas'ud selalu membiasakan mengatakan, Jika benar datang dari Allah dan Rasulnya, jika salah itu datang dari pribadi saya, nafsu buruk saya dan syaitan yang ingin menggelincirkan kita. Karena ketika kita bicara, kalau tidak dikawal kalau Allah, kalau Rasul, kita dipresentin syaitan itu apa? Namanya ilmiah, ternyata budak aja. Itu banyak. Yang anehnya kadang-kadang dipakai patokan. Apalagi hadir dengan sangat rukhis ilmiah. Saya kasih contoh aja, kasih contoh kecil. Di tengah masyarakat bergulir pecahan-pecahan ya, mas selamatkan tahlilan itu bagus dalam rangka untuk menyambung silaturahmi. Itu kan enak silaturahmi, hibur orang susah, apa sih jeleknya? Kan keluar kayak enak begitu aja pulang. Tidak tahu ternyata was-was itu syair. Al-ilmu maqala wa khairu. Contoh yang mengatakan soal teroris, orang yang melakukan aksi teroris adalah mujahid. Dan aksinya adalah jihad, matinya adalah syahid. Lihat mas, kalimat elok indah. Pelaku teroris adalah mujahid, aksinya jihad, matinya syahid. Indah, didengar enak. Tapi ternyata was-was satu syahid. Contoh aja orang mengatakan, apa riba itu kalau sedikit halal. Nyeplos plong juga. Inilah pak yang dikatakan oleh Rasulullah, fa innar rajula la yatakallamu bi kalimat min suhtillah. Ada orang yang berbicara satu kalimat mendatangkan murka Allah. La yahwi biha bala, yang dia tidak sadar. Yahwi biha ila qa'ri jahannam, mengempaskan dia ke neraka jahannam. Alhamdulillah dari kecil saya lahir dalam keadaan orang tua yang cukup sampai sekarang usia saya dalam bagaimana saya hidup, saya cukup sampai tua juga tidak untuk bagaimana saya enggak bagaimana caranya supaya hidup saya cukup sampai tua. Ya begini, tolong dicapkan hadirin sekalian. Siapa yang mau berangan-angan hidup itu stabil, dia akan kecewa. Karena watak hidup itu fluktuatif dan gampang berganti layar. Yang sekarang kaya, nanti anak cucunya bisa jatuh miskin. Yang sekarang sehat, kelak akan menderita sakit. Yang sekarang ini jaya dan memiliki jabatan tinggi, suatu ketika akan ter-PHK. Makanya dunia itu punya watak suka menipu. Bahkan para ulama mengumpamakan dunia itu buat istri pelacur yang tidak pernah setia sama suami. Gak pernah setia, diiman, disayang kayak apapun, gak pernah akan setia. Makanya orang mengejarnya seperti berenang di danau buaya. Dan orang yang mencarinya seperti mengejar binatang buas. Dan orang yang menikmatinya seperti meminum air garam. Kira-kira berenang di danau buaya selamat ya. Dan watak dunia itu cuma salah satu di antara dua. Kita gak bisa memilih tiga. Dunia itu punya watak kita meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan kita. Itu dong. Kadang dunia masih bertahan di sekitar kita, tapi kita meninggalkan dunia. Atau dunia kita dulu, dunia dulu meninggalkan kita. Belum mati udah jatuh miskin. Dan soal masalah kaya miskin itu cuma status. Yang paling penting Bagaimana manusia itu bisa mengondisikan mental saat punya duit dan tidak punya duit? Itu yang paling penting. Menguasai hati saat punya duit dan menguasai hati saat tidak punya duit. Maka saya ingatkan, saat kaya tidak perlu kita sombong dengan kekayaan. Saat miskin tidak perlu menyesali status diri dan kemiskinan. Jangan seperti Fir'aun yang berprinsip fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akramah. Adapun manusia ketika diuji oleh Allah lancar rezekinya, apa-apa mudah, duit melimpah, harta kekayaan selalu bertambah, dengan mudah dia bilang Allah sayang sama saya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Ketika manusia diuji, apa-apa seret, rezeki susah dan koneksi lepas semua dan hidup penuh dengan ketimpangan, langsung dia bilang Allah menghinakan saya. Padahal katanya Rasulullah, innallaha idza habba qauman ibtalahu, Allah itu kalau senang sama hambanya sering diuji. Oleh karena itu caranya hidup sederhana. Saat kaya nggak perlu berlebihan, saat miskin sih. Karena pada akhirnya Pak, kalau kaya syukur, miskin sabar, dua-duanya baik. Makanya kalau kita disuruh pilih, Pak, mana yang lebih baik, kaya syukur, miskin sabar, mana yang lebih bagus? Mana Pak? Paling kaya syukur, gak ada syukur. Pasti pilih kaya syukur. Yang lebih bagus lagi, kaya sabar, miskin syukur. Kalau kaya syukur, wajar orang punya enak syukur. Yang tidak wajar, itu hebat, adalah kaya sabar. Karena ternyata orang kaya itu dibutuhkan kesabaran, karena geraknya banyak, bisa ini, bisa itu. Kalau miskin, butuh syukur, karena geraknya sudah gak banyak. Kalau sabar, lumrah. Ubaran orang miskin, kepaksa, sudah gak bisa apa-apa, ya syukur. Mengapa? Seperti orang sakit, iya dia adanya bersabar. Kalau gak sabar tinggal ngenes kayak kambing disembelih kan gitu. Kalau sekarang kambing mau disembelih itu Pak, pisau sudah di atas lehernya, mau sabar atau ngenes itu aja kan gitu. Nah sekarang bisa gak kita bersyukur? Makanya miskin itu dari kalimat syukur. Dan syukur itu bentuknya apa Pak? Syukur bentuknya gimana? Bundel. Kenapa miskin itu miskin? Bundel karena gak bisa kemana-mana, blinker aja dia. Geraknya sudah gak bisa lincah. Oh ini susah, oh ini susah, dia udah mendingan di rumah aja. Makanya doa orang miskin itu terkabul. Sehingga kata Rasulullah SAW, di antara kunci-kunci rezeki nyumbang orang miskin. Kenapa kita didoakan orang miskin? Karena gak kemana-mana, maksiat cekat dan gak pengaruh-pengaruh jari. Dan akhirnya berdoa konsen, fokus. Itu apa yang Ustaz ketahui tentang Az-Zaitun pimpinan? Ini kayaknya dimanfaatkan untuk kepentingan beberapa kelompok oknum. Karena isunya muncul tenggelam, muncul tenggelam. Tapi kita bisa vonis Az-Zaitun adalah pecahan NII KW9. Apalagi setelah dia mampu membuktikan kehebatan dia, maka seluruh pecahan-pecahan sekarang ini ngeblok ke Zaitun Panji Gumilang atau siapa namanya, Abu Tofer. Nah hadirin sekalian, perlu diketahui bahwa Pondok Al-Zaitun itu dibiayai melalui pembiayaan bank senturi yang setiap bulan harus membayar marginnya saja 500 miliar. Itu kabar terakhir. Jadi mereka nampaknya wah begitu, ya nyesek juga. Tapi dia dapat suplai dana dari jamaah-jamaahnya itu, sehingga dia merasa pede bisa mengembalikan dana cicilan per bulan 500 juta. Itu bunganya dong, Bang Senturi. Makanya kenapa Bang Senturi itu bermasalah, memang buat cuci uang banyak, termasuk ini dan itu. Terus kemudian pemikiran kelompok dia, semua kelompoknya ini dianggap tidak perlu menjalankan kewajiban Islam karena masih Mekah. Jadi puasa enggak wajib, haji enggak wajib, tapi zakat wajib. Lucu kan? Ini kan ketahuan, ketahuan dia berdiri dan ada hanya untuk cari duit dan memperalat Islam untuk duit. Coba bayangkan, kalau ditanya jilbab enggak wajib, sholat enggak wajib, haji enggak wajib, tapi zakat, urunan, sedekah, infak wajib. Kalau Anda punya pemikiran bahwa selagi masih Mekah, syariat itu belum wajib, zakat itu baru diwajibkan setelah Madinah, kenapa Anda mewajibkan zakat? Itu lucu. Kenapa masalahnya duit? Oh, di Indonesia itu pokoknya kalau ada duitnya laku, Pak. Contoh aja Ahmadiyah. Kalau ada orang bertanya, Ustaz, Ahmadiyah itu kan jelas-jelas sesat, kenapa masih aja juga laku? Ada duitnya. Coba kalau gak ada duit, mati butuh. Aliran kebatinan di Indonesia itu banyak yang ngaku jadi nabi. Subut ngaku tokohnya jadi nabi. Pangestu juga ngaku jadi nabi. Protokot sewo juga ngaku jadi nabi. Mati butuh karena apa? Gak ada duit. Dan mau gandul, gandul lucu ini juga aliran sesat. Kenapa mati punah? Gak ada duit. Makanya lihat rukun Islam 5 itu yang paling diurusin yang mana? Yang ada duitnya. Sholat, terserah. Puasa terserah, tapi haji gak pernah keset. Kalau puasa masya Allah, bulannya keliru-keliru aja. Tapi kalau sudah haji gak pernah keliru, karena orang duitnya. Makanya rukun Islam yang 5 itu yang paling diurusin haji sama zakat di Indonesia, karena ada duit. Makanya kadang-kadang kita itu kesel kalau ngurusin haji serius banget, tapi ngurusin sholat sak gelem-gelem gitu, sak kena-kenanya. Apalagi yang pertama syahadat itu agak urus. Padahal rukun yang paling utama adalah ini, pertama syahadat, sholat masya Allah, gak kena kerawat. Orang sholat mau sholat terserah, nggak pernah dikoordinir. Tapi haji masya Allah, kayak, pokoknya haji ini kalau kita tidak jaga ini begini, alasannya seabrek. Pokoknya haji ini kita harus pegang terus. Tapi sholat lihat, kalau aneh, yang getol ngurusin haji giliran sholat jamaah alasannya fardu kifayah terus. Apa itu fardu kifayah? Yang penting ada sekelompok orang yang sholat, yang lainnya gugur. Siapa pak yang lainnya? Saya. Gitu. Akhirnya no hands, gak mencil. Itu lebih banyak. Oh, mereka yang ngurusin KPIH ini semuanya khusyuk. Tapi kalau giliran sholat, kalau seandainya Anda berangkat betul-betul karena ingin menjaga syiar Islam, sholat kan syiar Islam, kenapa kita tidak coba ada saat-saat sholat tempat-tempat tutup, orang dikirim ke masjid, penyadaran sholat jamaah, imam-imam diatur, pencerahan tentang masalah memakmurkan masjid kayak apa? Gak ada. Bahkan ada yang sekalian, ada wadah persatuan masjid-masjid seluruh Indonesia itu gak jelas fungsinya apa. Fungsinya hanya untuk nadain khuluk gugat cerai. Biasanya kan kalau ini nanti gugat cerai bayar 5.000 diberikan ke dewan kemakmuran masjid, itu dok fungsinya nampung duit gugat cerai. Ini ada lagi? Cukup? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Saya kasih satu kesimpulan bahwa hadirin yang dirahmati Allah, kalau memang al-islamu itu dari kalimat as-salama, as-salama itu artinya selamat. Dan agama ini juga dikatakan agama udkhulu fis-silmi kafah. Sehingga seluruh simbol dan syiar Islam itu seluruhnya memberikan nuansa kedamaian. Kita ketemu, kita tebarkan salam. Salat assalamualaikum. Setelah salat Allahumma antas salam. Dan tidak ada nilai Islam satupun yang tidak memiliki unsur kedamaian. Sampai ketika Rasul mendefinisikan al-Muslim adalah man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Oleh karena itu, aksi-aksi kekerasan, penculikan, penyanderaan, dan berbagai macam bentuk termasuk kerusuhan-kerusuhan, semua Islam berlepas diri darinya. Dan tidak ada pembenaran satupun dalil dari Alkitab Sunnah. Dengan demikian, aksi teroris di negeri kita yang lagi marak murni kesalahan oknum muslim yang menerjemahkan Islam dalam tataran realita. Dan itu imma faktornya kemiskinan, pengangguran yang dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk menciptakan itu semua. Atau salah belajar kepada guru yang tidak kapabel ilmunya sehingga mengajarkan Islam salah-salah. Atau kurang bisa menimbang antara maslahat madharat. Atau salah interpretasi terhadap nas-nas Al-Quran sehingga salah tempat, salah pemahaman, dan salah aplikasi. Dan ini semuanya kita tidak bisa lakukan, tidak bisa kita hilangkan, kecuali kita merujuk kepada sumber Islam yang asli, yaitu qala Allah wa qala Rasul wa ijma'us sahabat. Selain itu jangan percaya, karena yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, al-ilmu ma qala Allah wa qala haddatsana wa ma siwa dzalika waswasatu syaitan. Yang namanya ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul, selain itu adalah waswasnya syaitan. Sehingga siapapun yang berbicara Islam wajib ini tolong diperhatikan, wajib mendatangkan bukti omongannya itu imma dari Al-Qur'an, kalau tidak dari hadis, kalau tidak dari ijma sahabat, kalau tidak mendingan mengatakan qala la adri, saya tidak tahu, titik. Itu paling selamat. Kalau sudah tidak ada qala Allah, qala Rasul, ijma enggak ada, terakhir qala la adri, saya enggak tahu. Dengan demikian insyaallah Islam akan bisa pulihkan kejayaannya. Hadirnya seorang muslim akan lebih bermanfaat. Yang dikatakan oleh Rasulullah, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bisa memberikan manfaat kepada sesama manusia. Bantu aja hadir, ada manfaatnya untuk membangun, untuk mengokohkan jalan. Subhanallah, pohon yang tidak bisa kemana-mana, gak punya gerak, pada saat waktu tertentu bisa memberikan buah terbaiknya untuk sekitarnya. Kita manusia ini katakan lapat falak nal insana fi ahsani taqwim, hadir kok bikin kerusuhan, kekacauan. Akan kita itu menjadi orang yang senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Akan ada orang yang kalau enggak ngerecokin orang, enggak bikin masalah, kayaknya kurang bahagia. Subhanallah manusia. Dan yang kita sayangkan sekarang ini, ketegangan antara kelompok Islam, terutama antara kelompok tradisional dengan modern, ini sekarang dipicu oleh berbagai macam intrik-intrik pernyataan tokoh yang tidak selaras dengan Al-Quran dan Sunnah, bahkan memprovokasi. Coba mas, orang-orang yang seperti itu, kalau sama non-muslim dengan gagah bersikap lembut, bahkan ayat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr diterapkan, tapi dengan kita langsung melakukan tindakan waliyatin kayak kucing ketemu anjing. Coba lihat, sama non-muslim wa tawassaw bil haqqi, sama kita lakukan tindakan waliyatin kebalik kan. Harusnya sama non muslim lakum dinukum waliyadin, sama kita watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.